الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Teman sebelumnya kita pelajari tentang faedah apa saja yang dicatat di dalam shahihul amal, apa saja yang dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan seorang hamba. Secara global yang dicatat adalah al-hasanat dan as-sayyi'at. Al-hasanat yaitu kebaikan, as-sayyi'at yaitu keburukan. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dicatat di dalam shahihatul amal, lembaran catatan amal perbuatan seseorang, ini mencakup beberapa macam. Macam yang pertama adalah hasanah yang berupa perbuatan, hasanah yang telah dilakukan, maka ini jelas dicatat. Macam yang kedua adalah keinginan, angan-angan, maka ini juga dicatat. Ketika seseorang berangan-angan, menginginkan dapat melakukan suatu amal soleh, kebaikan, maka ini juga dicatat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biniyati fa huwa biniyati fa ajruhu ma sawa. Maka orang fakir tersebut yang berkeinginan, berangan-angan dapat berinfak yang banyak, seandainya memiliki harta benda yang banyak, maka dia sesuai dengan niatnya. Fa ajruhu ma sawa, maka mereka berdua, orang yang fakir dan orang yang kaya namun dermawan, keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Kemudian macam yang ketiga dari al-hasanat, amal-amal kebaikan, adalah apa yang telah ditekadkan untuk dilakukan. Apa yang telah ditekadkan untuk dilakukan, maka ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah tekad melakukan kebaikan dan telah mengusahakannya, namun gagal, sehingga tidak masuk pada macam yang pertama, yaitu amal perbuatan yang sudah terrealisasi. Nah, ini belum terrealisasi. Dia bertekad untuk melakukannya namun gagal, berusaha dan gagal. Maka tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna. Allah taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi, tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dijumpai oleh kematian ajalnya sebelum sampai di negeri hijrahnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas Allah. Allah telah menetapkan pahala untuknya walaupun dia gagal di dalam berhijrah. Adapun keadaan yang kedua dari tekad adalah seseorang yang bertekad untuk melakukan sesuatu dengan tekad yang kuat, namun entah dengan sebab apa dia mengurungkan tekad tersebut. Maka dengan ini juga dia mendapatkan pahala, dicatatkan untuknya pahala karena telah menekadkan atau meniatkan suatu kebaikan. Atas dasar niatnya dia mendapatkan pahala yang dicatat. Adapun macam yang kedua dari yang dicatat di dalam shahifatul amal adalah as-sayyi'at, amal-amal keburukan atau keburukan-keburukan seseorang. Ini juga mencakup beberapa macam. Macam yang pertama adalah al-amal as-sayyi', perbuatan yang buruk yang sudah terrealisasi, dosa maksiat yang sudah terjadi dilakukan. Ini jelas dicatat. Kemudian macam yang kedua adalah apa yang telah ditekadkan untuk dilakukan. Dia bertekad untuk melakukan suatu keburukan namun gagal. Maka jangan dikira bahwa kegagalannya itu menyebabkan tidak dicatat sebagai dosa di dalam shahifatul amal. Tidak. Dia telah bertekad melakukan dosa atau maksiat dan telah berusaha namun gagal, maka tetap dicatatkan untuknya sebagai dosa keburukan di dalam shahifatul amal. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Ketika ada dua orang muslim yang berjumpa, berkelahi, saling membunuh, bisayfayhima, mereka berdua membawa pedangnya masing-masing, maka orang yang berhasil membunuh dan orang yang terbunuh semuanya finnar di dalam neraka. Kata Nabi SAW terkait dengan orang yang dibunuh, dia juga tetap dimasukkan ke dalam an-nar, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi, karena sebelumnya dia juga bertekad, berniat, berambisi untuk membunuh temannya itu. Sehingga walaupun gagal membunuh temannya, dan justru dia sendiri yang terbunuh, dengan sebab tekadnya, niatnya, ambisinya, maka dicatatkan untuknya dosa di dalam sahifatul amal. Kemudian macam yang ketiga dari as-sayyi'at adalah apa yang diangan-angankan. Dosa, maksiat yang diangan-angankan, yang diinginkan oleh seseorang. Walaupun dia tidak bertekad untuk melakukannya, namun dia berangan-angan menginginkannya. Kata Nabi SAW tentang orang fakir yang tidak punya harta benda, dia berangan-angan bisa berfoya-foya sebagaimana orang yang kaya itu berfoya-foya. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyati fabizruhu masawat, orang fakir tersebut sesuai dengan niatnya, walaupun dia tidak terjatuh dalam foya-foya dan dalam maksiat yang berkaitan dengan harta, namun dia sudah mengangan-angankannya, menginginkannya. Fahuwa biniyati, maka dia sesuai dengan niatnya, fawizruhu masawat, maka dosa dua orang itu, orang yang kaya dan berfoya-foya, dan juga orang fakir yang ingin melakukan seperti perbuatan orang kaya itu, kedua orang tersebut disuruh memasawat, dosanya sama. Ini sama-sama mendapatkan dosa. Demikian pula telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, pembahasan ya, masih seputar apa semisal dengan itu atau seputar itu. Ketika seseorang ya, meninggalkan sebuah maksiat, keburukan dan dosa, apakah selalu mendapatkan pahala dengan sebab dia meninggalkan dosa? Jawabannya, seseorang yang meninggalkan dosa, ya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah meninggalkan dosa ya, setelah mengusahakannya, namun gagal. Ya. Jadi meninggalkan dalam arti gagal, sehingga dia tidak ya, jadi merealisasikan dosa atau maksiat tersebut. Maka di keadaan yang pertama ini seseorang ya, tetap berdosa dan dicatatkan untuknya dosa sayi'ah, keburukan di dalam sahifatul amal. Ini masuk dalam macam sayi'at yang kedua. Kemudian keadaan yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan dosa billahi ta'ala, dia telah bertekad untuk melakukan dosa, atau dia belum bertekad namun dia mengangan-angankannya, sempat mengangankannya, namun kemudian dia meninggalkannya ya, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dengan sebab dia meninggalkan atau mengurungkan tekad atau keinginannya itu. Adapun keadaan yang ketiga adalah orang yang tidak melakukan dosa ya, karena memang tidak terfikirkan dosa tersebut di dalam benaknya, di dalam hatinya. Dalam keadaan yang ketiga ini dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa karena memang tidak terfikirkan untuk melakukan dosa tersebut. Demikian pula kita pelajari di kesempatan sebelumnya bahwa manusia di padang mahsyar nanti terbagi menjadi dua golongan berkaitan dengan bagaimana cara mereka mengambil kitab catatan amal perbuatan mereka. Terbagi menjadi dua golongan menurut pendapat sebagian ulama, dan ini yang lebih nampak, pendapat yang lebih kuat. Golongan yang pertama adalah akhidun kitabahu biyaminih, golongan yang mengambil kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan golongan yang kedua adalah akhidun kitabahu bishimalih min warai dhahri, golongan yang mengambil catatan amal perbuatannya menggunakan tangan kiri dari arah belakang punggungnya. Dengan tangan kiri sekaligus dari belakang. Jadi tangan kirinya ke belakang. Nah ini golongan yang kedua. Penulis rahimahullah menyebutkan dan menukilkan ayat dari surat Al-Isra wa kulla insanin alzaqnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba wa kulla insanin kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kulla insanin dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi kami tetapkan ta'irahu fi 'unuqi ta'irnya pada lehernya. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan ta'ir. Di antara penafsirannya ta'ir yakni amal wa kulla insanin dan masing-masing manusia setiap manusia alzamnahu ta'irahu kami tetapkan padanya ta'irahu amalan-amalannya fi unuqi pada lehernya. Allah Subhanahu wa taala ya salah mengikatkan amal-amalnya di leher seseorang yang akan selalu menyertainya sampai hari kiamat nanti sampai dimintai pertanggungjawaban akan selalu melekat menetap di lehernya seolah membelenggu lehernya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu dan akan kami keluarkan untuknya yaumal qiyamati pada hari kiamat kitaban sebuah kitab yakni lembaran catatan amal perbuatan yalqahu mansyuran yang akan dia jumpai dalam keadaan terhampar mansyuran. Sudah kita terangkan makna an-nashr yakni dibagikan disebarkan dalam keadaan terhampar terbuka tinggal dibaca oleh masing-masing orang kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabaka bacalah kitabmu catatanmu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiban cukup dirimu pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu atasmu sendiri bacalah kitab catatanmu cukup dirimu pada hari ini sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri kafa bi nafsik ya secara bahasa asalnya adalah kafa nafsuk yaitu dirimu sudah cukup ya, sebagai penghisab diri sendiri karena sudah memegang kitabnya catatannya tinggal dibaca sehingga sudah bisa menghisab cukup menghisab diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulla insan nampak dari ungkapan ini bahwa yang dimaksud adalah semua orang, semua manusia, mencakup yang muslim dan yang kafir, orang muslim dan orang kafir, ya semuanya telah ditetapkan ya, pada leher-leher mereka amalan mereka masing-masing. Seolah mereka terbelenggu dengan amal perbuatannya sendiri yang pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maksudnya jangan dikira bahwa amal perbuatan kita itu ya, setelah kita lakukan, setelah terjadi, hilang begitu saja, pergi begitu saja. Tidak, itu seolah melekat dan membelenggu diri kita ya. Jangan ya, menyangka bahwa amal perbuatan itu hilang begitu saja, pergi begitu saja dan sirna. Tidak, itu tetap ada pada diri kita yang kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, amalan-amalannya ya, membelenggu di lehernya. Nah, kenapa amal perbuatan ya, Allah ungkapkan dalam ayat ini dengan ta'ir? Kenapa demikian? Ada beberapa penjelasan di kalangan para ulama. Di antaranya adalah karena ta'ir ini isim fa'il bermakna subjek dari ta'ro artinya terbang. Sebab amal perbuatan seseorang itu seolah-olah sesuatu yang terbang dan muncul dari dirinya. Terbang dan muncul dari seseorang. Ya, sehingga amal perbuatannya itu dinamakan ta'ir. Allah ungkapkan amal perbuatannya dengan ta'ir. Seolah-olah sesuatu yang terbang, timbul, muncul dari dirinya. Wa kulla insanin alzamnam ta'irahu fi 'unuqih. Alasan yang kedua, penjelasan yang kedua, kenapa amal perbuatan diungkapkan oleh Allah Ta'ala dengan ta'ir dalam ayat ini? Karena ta'ir, ya, itu memiliki keterkaitan makna dengan ya, at-tatayur, anggapan sial. At-tatayur, seseorang mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kesialan. Ya, mendapatkan keberuntungan atau kesialan. Seperti perbuatan atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka suka bertatayur dengan sesuatu, ya, terutama dengan burung. Burungnya diterbangkan kalau ke arah kanan, oh berarti insyaallah beruntung, ya, pasti akan beruntung, atau dan buat mereka akan beruntung. Jika burung yang diterbangkan ini terbang ke arah kiri, berarti akan mereka akan menghadapi kegagalan dan kesialan. Ya. Terus kenapa amal perbuatan diungkapkan dengan ta'ir, burung atau yang terbang? Ya, yang digunakan untuk memprediksi dan meramal, ya, keberhasilan atau kegagalan, keberuntungan atau kesialan seseorang. Jawabannya, karena amal perbuatan itulah, ya, yang hakikatnya akan, ya, membawa keberuntungan atau kesialan terhadap pelakunya, akan mendatangkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Perbuatan dia sendiri yang akan menyebabkan demikian. Seseorang akan mendapatkan sa'adah atau syaqawah, kebahagiaan atau kesengsaraan, keberuntungan atau kesialan, sebenarnya dari perbuatannya sendiri. Sehingga perbuatan disilakan dengan ta'ir, karena perbuatan itu, ya, itulah yang sebenarnya menyebabkan kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Intinya adalah sebagian ulama menafsirkan ta'ir dengan ma'amal. Wa kulla insanin anzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Masing-masing manusia telah kami tetapkan, ya, amal perbuatannya tetap berada di lehernya. Nah, amal perbuatan apa ini? Mencakup semuanya. Ya, baik perbuatan anggota tubuh yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan juga mencakup ucapan-ucapan semuanya. Ya, Allah jadikan membelenggu lehernya sendiri, tidak akan lepas darinya. Walaupun kita tidak melihatnya, namun itu tetap berada, membelenggu, tetap ada membelenggu leher-leher kita, tidak akan hilang sampai kita dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Allah musta'an. Nah, kemudian penulis rahimahullah berikutnya mengatakan, wa yuhasibullahu al-khalaiq wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubi kama wusifa dhalika fil kitab was sunnah wa ammal kufaru fala yuhasabuna muhasabatan mantuzan hasanatu wa sayyiatu fa innahum la hasanata lahum walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa fa yuqafuna 'alayha wa yuqaddaruna biha wa yuhasibullahu al-khalaiq, dan Allah akan menghisab seluruh makhluk. Wa yakhdhu bi'abdihi al-mu'min, ini bentuk atau gambaran hisabnya, hisab Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang mukmin. Bagaimana gambarannya? Wa yakhlu bi'abdin mukmin, Allah berdua, berkhulwat berdua dengan hambanya yang mukmin. Fa yuqarriruhu bidhunubi, lalu membuatnya mengakui dosa-dosanya. Ini bentuk apa? hisab Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang beriman. Allah berdoa dengannya sehingga tidak diketahui dan tidak dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain. Lalu Allah membuat hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang digambarkan, diterangkan, dideskripsikan ya, di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan seterusnya. Nah, inilah di antara perkara yang terjadi pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, yaitu al-hisab. Yaitu al-hisab. Nah, setelah kitab-kitab tersebut dibagikan, terjadilah hisab. Sehingga urutan yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, itu urutan yang tepat ya. Jadi terlebih dahulu dibagikan kitab-kitab catatan amal perbuatan masing-masing hamba, setelah itu dihisab. Urutannya seperti itu. Nah, sebab setelah catatan-catatan itu dibagikan, maka tidak ada lagi uzur. Tidak ada lagi uzur ya. Tidak ada lagi alasan-alasan yang dapat diungkapkan oleh seseorang, sebab catatannya sudah ada di hadapannya, sudah dia pegang ya. Sehingga dengan itu ya, mau tidak mau dia mengakui apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian perlu kita ketahui ya, bahwa hisab ya, terbagi menjadi atau terjadi sebanyak 3 kali. Hisab atau juga dikatakan dengan al-arf. Al-arf yakni dihadapkannya seorang hamba kepada Allah, itu terjadi sebanyak 3 kali sebagaimana yang disebutkan di sebagian dalil dan diterangkan oleh sebagian ulama ya, bahwa manusia pada hari kiamat nanti akan menghadapi 3 kali hisab atau 3 kali arum, 3 kali dihadapkan kepada Allah masing-masing sendiri. Pada kali yang pertama, kesempatan al-arqatul ula ya, dihadapkan yang pertama, hisab yang pertama yang terjadi adalah jidal, perdebatan. Kenapa? Karena catatan perbuatan mereka belum dibagi-bagikan. Mereka membantah-membantah, masih membantah. Ya. Ini semua manusia masih membantah-membantah. Kemudian yang kedua, ini kesempatan yang kedua, hisab yang kedua atau arum dihadapkan kepada Allah pada kali yang kedua. Yang terjadi adalah ma'adir, alasan-alasan. Kalau yang pertama tadi membantah. Kalau yang kedua banyak alasan, ma'adir. Ya. Kemudian, ya, setelah al-arqatus tsaniyah, hisab yang kedua. Ya. Setelah al-arqatus tsaniyah, ya, dibagi-bagikan catatan-catatan amal perbuatan semua manusia. Dibagi-bagikan. Nah, itulah yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, di dalam paragraf yang sebelumnya. Matun syarud dawawin wa yasahiful a'mal dan seterusnya. Nah, sehingga nashrud dawawin atau nashrud sahiful a'mal itu terjadi ya setelah 2 kali masing-masing hamba dihadapkan kepada Allah. Yang terjadi adalah jidal, perdebatan dan ma'adir. Beralasan, kemudian ya, dibagi-bagikan catatan-catatan perbuatan. Setelah itu al-ardhatus tsalitsah, ardhah yang ketiga, itulah hisab yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah, wa yuhasibullahu khalaiq wa yakhdhu bi'abdihi mu'min. Ini yang ketiga, ketiga kalinya ya, para hamba dihadapkan kepada Allah. kali yang ketiga ini, setelah dibagi-bagikannya catatan perbuatan, maka tidak ada lagi jidal, tidak ada lagi ma'adir, udur-udur, alasan-alasan yang diungkapkan oleh mereka. Ya. Yang ada adalah pengakuan sudah. Seperti yang dikatakan oleh penulis Rahimahullah terkait dengan seorang hamba yang beriman, fayuqarriruhu bidurubih, Allah membuatnya mengakui itu satu saja sudah. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi apa pilihan lain selain mengakui dosa-dosanya. Allah musta'an. Kemudian perlu kita pahami juga apa makna hisab. Diterangkan oleh para ulama, hisab atau muhasabah, ini kan sama saja, hisabun, muhasabatun. Kedua kata ini merupakan masdar dari hasaba yuhasib, hisaban wa muhasabatan. Hisab pada hari kiamat nanti maknanya adalah at-tadhkir wal-imban, at-tadhkir wal-imban bil-a'mal, mengingatkan dan memberitahukan semua amal perbuatan, min khair wa syar, yang baik dan yang buruk. Ini makna hisab. Jadi ketika seorang hamba dihisab oleh Allah, maknanya adalah dia diingatkan oleh Allah tentang amal-amal perbuatannya. Dia diberitahu oleh Allah tentang amal-amal perbuatannya. Memang ada perbuatan yang baik, Allah ingatkan dia, Allah beritakan kepadanya. Tapi demikian juga asyar, amal-amal keburukan diingatkan oleh Allah, diberitahukan kepadanya. Inilah makna hisab. Ini makna hisab, amal-amal perbuatan yang baik dan yang buruk seorang hamba diingatkan oleh Allah dan diberitakan kepadanya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ, kemudian tempat kembali mereka adalah kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Rabb mereka, kepada Allah. فَيُنَبِّئُهُمْ, lalu Allah memberitahukan kepada mereka, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, tentang segala yang dahulu mereka kerjakan. Nah ini hisab. Inilah makna hisab. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maksudnya adalah hisab. Allah memerintahkan kepada mereka tentang segala yang mereka amalkan, mereka kerjakan, inilah hisab. Nah, al-hisab, hisab pada hari kiamat nanti adalah suatu perkara yang wajib untuk diimani, untuk diyakini. Sebab dalilnya sangat banyak, dari berbagai macam dalil, dalil dari Alkitab atau Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dalil dari Ijma', kesepakatan para ulama dan kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga Al-Aql, akal logika. Akal logika juga menunjukkan semestinya di sana memang ada hisab. Adapun di antara dalil-dalil Alkitab, Al-Quran yang menunjukkan akan terjadi hisab adalah ayat di dalam surat Al-Insyitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan seterusnya. Ini ayat 7 dan 8. "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih," adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya, catatannya dengan tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian di ayat yang ke-10, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا, dan seterusnya. Intinya ini di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan adanya hisab, dan masih banyak dalil yang lain. Ya, termasuk ayat yang tadi, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, inilah makna hisab. Ini makna hisab, sehingga ayat tersebut juga menjadi dalil adanya hisab pada hari kiamat. Adapun as-sunnah maka sangat banyak dalil-dalil dari sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab seluruh makhluk. Sekedar kita isyaratkan, intinya sangat banyak. Kemudian macam dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Umat ini, umat Islam, telah bersepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Demikian juga macam dalil yang keempat adalah al-aqal, adalah akal logika. Akal logika. Nah, penjelasan logikanya bagaimana? Kenapa pada hari kiamat nanti memang semestinya ada hisab? Bagaimana penjelasan logikanya? Jawabannya adalah ketika ada beban untuk beramal, untuk berbuat, ya, semestinya ada hisab untuk menghitung-hitung amal perbuatan. Ya, perbuatan yang baik hitung-hitung disebutkan, perbuatan yang buruk juga sama dihisab. Ya, nah setelah itu akan diberi balasan sesuai dengan hisab. Jadi kan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah dan larangan kepada kita, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kita begitu saja, makanya tidak sesuai dengan hikmah. Yang sesuai dengan hikmah adalah setelah adanya perintah dan larangan, ya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban. Allah sebut-sebut amal kebaikan kita, Allah sebut-sebut pula amal keburukan kita dihisab. Jadi sesuai dengan hikmah, ya, dengan sebab adanya perintah dan larangan tersebut selama hidup di dunia. Jadi sangat jelas insya Allah. Diterangkan oleh para ulama, mengimani hisab pada hari kiamat, itulah inti, ya, dari iman kepada hari akhir. Pada hari akhir. Adapun iman kepada al-ba'ad, mengimani kebangkitan seluruh makhluk pada hari kiamat, itu wasilah, perantara kita untuk mengimani terjadinya hisab. Sebab kalau tidak dibangkitkan dulu, bagaimana akan dihisab? Sudah mati semua, tidak dibangkitkan lagi, gimana mau dihisab? Oleh karena itu urutannya dibangkitkan dulu, sehingga mau tidak mau kita harus mengimani adanya kebangkitan secara global minimalnya, ya, bahwa di sana, ya, pada satu hari nanti seluruh manusia akan dibangkitkan. Mengimani kebangkitan mau tidak mau. Nah setelah itu mengimani al-hisab, adanya hisab. Sehingga hakikatul imani bil ba'ad wal imanu bil hisab, hakikat mengimani al-ba'ad, kebangkitan, adalah mengimani adanya hisab. Bukan semata-mata dibangkitkan kemudian apa yang terjadi, tidak ada misalkan, ya tidak. Kebangkitan setelah itu hisab. Oleh karena itulah dinyatakan oleh para ulama, mengingkari hisab hukumnya adalah kufur, kufrun akbar, kufur akbar. Ya. Mengingkari hisab hukumnya adalah kufur akbar. A'udzubillah. Kemudian dapat kita lihat dari ungkapan penulis rahimahullah, wa yuhasibullahu al-khalaiq, dan Allah akan menghisab al-khalaiq. Al-khalaiq dapat kita lihat ini merupakan bentuk jamak dari khaliqatun yang artinya makhluk. Dan khalaiq diawali dengan al di sini, jadi al-khalaiq. Dan ini kata para ulama min syaghil umum, termasuk ungkapan-ungkapan yang memberikan makna umum, yakni menyeluruh seluruh makhluk. Sehingga maknanya adalah yuhasibullahu jami'al khalaiq, dan Allah akan menghisab seluruh makhluk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab seluruh makhluk. Nah, pertanyaannya, ya, apakah terfahami bahwa jin juga akan dihisab? Ya, jawabannya jin juga ikut dihisab sesuai dengan zahir ungkapan penulis rahimahullah, yang nampak dari ungkapan penulis bahwa jin juga dihisab. Jadi sudah sangat jelas sebab jin itu mukallaf. Jin itu mendapatkan beban syariat dari Allah. Nah, seperti tadi, ketika mendapatkan beban syariat, maka yang sesuai dengan hikmah adalah setelah itu dihisab. Ada beban syariat, ada perintah dan larangan, ya, setelah itu harus dihisab, hitung-hitung ya, ketaatannya dan kemaksiatannya dihisab, sehingga jin juga dihisab ya. Oleh karena itu ya, jin juga apa? Juga akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Jin yang kafir akan masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Ini telah disepakati oleh para ulama bahwa jin yang kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Disepakati oleh para ulama. Dari sana juga ada dalil dari Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, "Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar." Dia mengatakan, "Udkhulu, masuklah bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia yang masuk ke dalam neraka." Masuklah ke dalam neraka. Jadi jin yang kafir masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana dengan jin yang mukmin? Apakah masuk ke dalam jannah? Jawabannya, pendapat jumhur ulama bahwa jin yang mukmin itu akan masuk ke dalam jannah. Sehingga berkaitan dengan jin yang kafir masuk ke dalam neraka ini disepakati ijma. Ya. Berbeda halnya dengan jin yang beriman masuk ke dalam surga al-jannah. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jin yang beriman ya, akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Ini pendapat yang benar. Ya, ini pendapat yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan jan, jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya. Wanita-wanita di dalam surga itu belum disentuh oleh manusia sebelum mereka dan belum disentuh pula oleh jin. Terfahami darinya bahwa jin juga akan masuk ke dalam jannah, yakni jin yang mukmin. Nah, karena jin akan mendapatkan balasan dengan neraka atau surga, maka ini menunjukkan bahwa jin juga akan dihisab terlebih dahulu sebelum ya, mendapatkan balasannya masing-masing. Nah, sebelum dibalas dengan al-jannah atau an-nar, terlebih dahulu dihisab. Sehingga sesuai dengan perkataan penulis rahimahullah, al-khalaiq, termasuk diantara mereka adalah jin. Allah akan menghisab seluruh makhluk, termasuk diantaranya adalah jin. Nah, kemudian apakah seluruh jin dan manusia akan dihisab tanpa kecuali? Semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Semua jin, semua manusia akan dihisab, ataukah ada beberapa golongan tertentu yang tidak dihisab oleh Allah Ta'ala dari kalangan jin dan manusia? Jawabannya, dari kalangan jin dan manusia ada yang tidak dihisab. Siapa mereka? Mereka adalah golongan yang dikenal dengan as-sab'una alfan, 70.000 orang. Ya. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain muttafaqun alaihi. Ya. Bahwa beliau melihat umatnya, ya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, di antara mereka ada sab'una alfan. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Di antara umat beliau ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga jannah bila hisab, bighairi hisab wala 'adab, tanpa dihisab terlebih dahulu dan tanpa mendapatkan azab sedikit pun. Terfahami ya, termasuk azab barzakh atau azab kubur juga tidak mereka dapatkan, tidak mereka rasakan, subhanallah. Ya, demikian juga azab ya, di akhirat, ya, adab di akhirat tidak mereka rasakan. Ya, sallallahu ya ja'alana minhum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa mereka dengan sifatnya, bukan dengan person-personnya 70.000, sangat banyak. Dia mengatakan humul ladina la yastarfun wa la yaktabun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan oleh para ulama, dari keempat sifat mereka ini, intinya adalah mereka itu orang yang benar-benar ya, merealisasikan tauhid. Tauhidnya itu benar-benar sempurna. Saking sempurnanya tauhid mereka, mereka bersifat dengan keempat sifat ini. Apa keempat sifat yang disebutkan Nabi SAW tersebut? Yang pertama adalah la yastarqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Jadi disebabkan tingginya tauhid mereka dan tawakal mereka kepada Allah. Ya. Kalaupun ya, sakit dan semisalnya, mereka akan meruqyah diri sendiri, tidak akan minta-minta. Ini menunjukkan ketinggian tauhid mereka dan tingkat tawakal mereka. Demikian pula sifat yang kedua adalah layak tabun. Mereka tidak berobat dengan cara kai, dengan bakar, maksudnya dengan apa? Si panas dan semisalnya untuk mengobati penyakit, maksudnya dengan kai, dengan besi yang panas tempelkan ke anggota tubuhnya. Tidak. Walaya tatayyarun, dan mereka juga tidak melakukan tatayyur, tidak beranggapan sial dengan sesuatu ya, yang tidak nyata, tidak nyata keterkaitannya, tidak nyata hubungan sebab akibatnya. Mereka tidak beranggapan sial dengan sesuatu, melihat sesuatu langsung beranggapan sial, oh, ini pasti gagal, ini nanti kita akan sial dan seterusnya. Tidak. Ya, ini juga sama disebabkan tingginya tingkat tauhid dan tawakal mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka di sifat yang keempat, ya, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Hati mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Hanya bertawakal kepada Allah, terfahami, termasuk mereka itu tidak terlalu percaya kepada ya, usaha-usaha mereka sendiri. Saya sudah berusaha pasti berhasil, tidak. Mereka hanya bertawakal kepada Allah, sampai-sampai amal perbuatan mereka sendiri ya, mereka tidak bersandar dengannya. Mereka tak bersandar, hati mereka tak bersandar kepada Allah. Mereka tak berusaha semaksimal mungkin, namun hati mereka ya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat-sifat ke-70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanallah. Intinya adalah benar-benar merealisasikan tauhid. Nah, bagaimana caranya merealisasikan tauhid? Dia harus belajar. Belajar, kemudian diamalkan secara lahir dan batin semaksimal mungkin. Nah, 70,000 orang banyak. Tapi melihat total jumlah umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, sedikit, cuma 70,000. Apakah jumlah mereka memang hanya 70,000? Jawabannya tidak. Jumlah mereka sangat-sangat banyak yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Sebab diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan anna ma'a kulli wahidin 70,000. Ya. Dari ke-70,000 orang itu, ya, bersama masing-masing mereka, tiap-tiap orang dari 70,000 itu, tiap-tiap orang bersama tiap-tiap orang dari mereka, ya, ada 70,000 yang lain. Ini masing-masing, berarti 70,000 dikali 70,000 ditambah 70,000. Ini jumlah totalnya. Kan jumlah total mereka sendiri 70,000 yang disebutkan di dalam ya, hadis sahihain, 70,000. Kemudian bersama satu orang dari ke-70,000 itu, ya, ada 70,000 yang lain. Berarti 70,000 kali 70,000 ditambah 70,000. Ini jumlah totalnya. Jumlah mereka sangat banyak, ya, semakin memperbesar harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya dan rahmat-Nya. Nah, sehingga terfahami bahwa ada sebagian dari jin dan manusia yang apa? Tidak dihisab. Tapi secara umum jin dan manusia itu dihisab. Kemudian apakah terfahami dari kata khalaiq merompak bahwa al-bahaim wal-hayawan itu juga akan dihisab? Ini dibahas oleh para ulama. Apakah bahaim hewan-hewan juga itu juga akan dihisab? Jawabannya, adapun qisas yang berkaitan dengan qisas, hisab yang berkaitan dengan qisas, qisas berarti ya untuk qisas balasan di antara mereka, di antara hewan-hewan itu sendiri. Ya, maka itu terjadi. Ya, setiap hewan akan dikisaskan satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sudah pernah kita nukilkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, akan dikisaskan. Ini salah. Ya, ini salah. Ini zalim. Ini zalim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkisaskan, membalaskan. Dan seterusnya sampai selesai urusan hewan-hewan itu. Yang sudah saling dibalaskan, yang menggolimi sudah dibalaskan, dan yang menggolimi sudah diberi keadilan, selesai semua. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hewan-hewan itu seluruhnya untuk menjadi turaban, untuk menjadi tanah. Adapun hisab, taklif dan ilzam, ya, hisab, taklif dan ilzam, yakni hisab apa pengorbanan syariat, kemudian masuk ke dalam jannah atau annar, maka itu tidak terjadi. Hisab dalam arti akan ada pahala dan hukuman dalam arti jannah dan annar, maka itu tidak terjadi pada binatang atau hewan. Ya, sekedar hisab untuk kisos di antara mereka saja. Wallahu'alam. Beliau rahimahullah menyebutkan gambaran hisab terhadap seorang mukmin. Sebab hisab terhadap manusia akan berbeda. Bagaimana Allah menghisab seorang mukmin, kemudian bagaimana Allah menghisab orang kafir, itu berbeda. Adapun hisab Allah Subhanahu wa Taala terhadap seorang mukmin diterangkan oleh beliau rahimahullah, wa yahlu bi'amli al-mukmin fa yuqdiruhu bi Allah berdua dengan hamba yang beriman, lalu membuatnya mengakui dosa-dosanya. Jadi yaqdu khalwat berdua tanpa diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Taala yuqdiruhu bi dzunubi, jadi membuatnya mengakui dosa-dosanya. Amin takadar, amin takadar. Kau melakukan ini, kau melakukan ini, dan seterusnya sampai mengakui. Sampai mengakui. Nah setelah itu, setelah mengakui, apa yang terjadi? Kan mau tidak mau mengakui sudah, apalagi sudah memegang catatan amal perbuatan. Setelah hamba tersebut mengakui, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm, aku telah menutupi dosa-dosamu itu fit dunia, di kehidupan dunia. Ini kan hamba seorang hamba yang mukmin, hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa Taala merahmatinya dan mencintainya. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan satartuha alaika fit dunia, aku telah menutupi dosa-dosamu itu selama di dunia. Wahana aksir wahana karyau, dan pada hari ini aku akan mengampuninya. Aku akan mengampuninya. Nah ini hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, dan disebutkan di dalam hadis hisab Allah Subhanahu wa Taala terhadap seorang mukmin. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Taala meletakkan asitar tirai, sehingga tidak dilihat dan tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Tidak dilihat, tidak didengar, tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ketika hamba itu mengakui, ya dia menganggap, menyangkap bahwa dirinya akan binasa, ya sudah ya, binasa saya dan semangka saya dan semisalnya. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mengatakan seperti tadi, satarku alaika fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan hisab Allah Subhanahu wa Taala itu adalah hisab yang cepat. Hisabun sari'. Jangan menyangka, jangan sampai disangka bahwa hisab Allah Subhanahu wa Taala itu lama dengan sebab banyaknya makhluk tidak. Allah Subhanahu wa Taala la yashghalu sya'nun 'an sya'n. Allah Subhanahu wa Taala itu tidak pernah tersibukkan dengan suatu perkara sehingga tidak bisa melakukan perkara yang lain. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa Taala itu tidak pernah dan tidak mungkin tersibukkan dengan satu perkara sehingga meninggalkan perkara yang lain. Tidak tersibukkan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa huwa asra'ul hasibin." Allah Subhanahu wa Taala itu maha cepat hisabnya. Sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mampu, Allah maha kuat. Sehingga sangat-sangat mudah. Saking cepatnya hisab Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, "Wa huwa asra'ul hasibin." Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan. Sebagian ulama mengatakan hisab Allah terhadap seluruh makhluk itu kalam hil basar, ya, seperti kedipan mata, ya, seperti kedipan mata atau hanya sekejap mata, sangat singkat. Ya, tapi semuanya sudah terhisab, semuanya terjadi sebagaimana digambarkan. Ya, seorang mukmin hisab dengan mudah, seorang yang kafir hisab ya, dengan hisab yang berat, hisab yang binasakan. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.